أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد para pendengar RRI rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah, dalam nuansa Syawal yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu lewat udara pada kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang tepatnya pada kesempatan ini kita sudah sampai kepada penghujung daripada surah Al-Baqarah, yaitu ayat 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya menceritakan atau menjelaskan kepada kita tentang pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman dan pengkaburan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa mereka. Subhanallah, jika kita melihat ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan rukun iman dalam ayat ini. Yang pertama antara lain adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beriman kepada Al-Quran sebagaimana imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Quran, dan begitu juga orang-orang yang mukmin beriman kepada Al-Quran dan kepada malaikat serta kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kepada para rasulnya. Dan sikap atau ciri daripada orang yang beriman itu adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Bukan seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tetapi kami ingkari. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat ini memerintahkan kita untuk, atau menganjurkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus pernyataan bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita akan kembali. Ayat ini ayat yang selalu kita dengar di dalam pengajian, di dalam perwiritan, merupakan ayat yang sangat monumental bagi umat Islam. Karena di dalam ayat inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri daripada orang-orang yang beriman itu. Oleh karena itu, ciri yang ada pada orang-orang yang beriman inilah yang harus senantiasa dijaga oleh orang-orang yang beriman agar keimanan mereka tetap sempurna. Sebab iman ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bertambah seiring dengan bertambahnya ibadah yang dilakukan oleh seseorang, dan dia akan berkurang seiring dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir Ustaz Hanafi Ismet, yang insyaallah beliau akan mencoba bersama-sama dengan kita untuk mengembangkan ayat ini. Semoga kita mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi dari penggalian ayat ini dari Al-Ustaz. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Pendengar yang berbahagia, ayat ini menggambarkan ada sebuah jamaah yang solid. Ada Rasul, ada umat. Semuanya, ya, kullun, umat dan Rasul itu beriman kepada Allah dan malaikat serta kitab-kitabnya. Jadi semuanya patuh dan tidak membeda-bedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Jadi komitmen keislaman seharusnya orang-orang Nasrani yang percaya akan Nabi Isa, mereka juga harus percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Ini adalah satu kesatuan yang tidak pernah terputus. Sampai Allah mengatakan khataman nabiyyin, penutup segala nabi adalah Nabi Muhammad. Selesai, maka habislah risalah. Di samping itu kita melihat bahwa keberimanan kepada Rasul ini sangat mutlak. Kenapa? Sebab dengan beriman kepada Rasul inilah kita dapat mengamalkan agama ini secara langsung, melihat kepada contoh dan perbuatan, termasuk juga kepada kitab yang diturunkannya wajib dijaga. Nah, termasuklah Al-Quran. Mulai dari pertama turun sampai hari ini, Al-Quran tetap terjaga originalitas, keaslian, kebaikannya. Dan satu lagi hal yang perlu disampaikan, bahwasanya sampai sekarang Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang terus menerus membuktikan kebenarannya di hadapan masyarakat modern di abad 21 ini. Ini inilah mungkin yang bisa kita coba gali, ya, kita coba untuk jadikan sebagai kata-kata hikmah dalam melihat ayat 285 ini. Demikian, yeah, Ustaz. Yeah. Kalau kita melihat dan kita kaitkan, Ustaz, dengan beberapa hari yang lalu kita melaksanakan bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Ayat ini menggambarkan tentang bagaimana keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Betul, begitu, betul, betul. Dan kita mengetahui bahwa bulan Ramadan yang lalu itu adalah bulan Al-Qur'an. Betul. Begitu. Jadi seharusnya bagaimana ini, Ustaz? Pertanyaan mungkin bisa diajukan di sini. Bagaimana seharusnya sikap seorang mukmin yang beriman kepada Al-Qur'an, sebagaimana imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Qur'an juga, dalam mengisi bulan Syawal ini, Ustaz, dengan mengisi Al-Qur'an ini, begitu. Nah, tentunya jadwal, setiap orang telah membuat jadwalnya di bulan Ramadan untuk mengisinya dengan Al-Qur'an, tilawah dan segala macam. Nah, tentunya pada bulan-bulan Syawal seperti ini, komitmen kita jangan berkurang. Jadi harus malah harus meningkat. Minimal stabil. Itu minimal itu. Kalau dia anjlok, berarti rugi. Nah, jadi pada waktu Syawal inilah kita mempertunjukkan komitmen kita bahwasanya Al-Qur'an ini adalah bagian dari hidup saya. Bukan saja pada bulan Ramadan, tetapi dia ada pada bulan-bulan setelah Ramadan. Kalau dalam beberapa pendapat ulama disebutkan Ramadan ini kalau dalam perjalanan panjang ibaratkan stasiun. Perlu ada bahan bakar, bensin, wakud. Ya, yang sebagai membakar semangat untuk 12 bulan kemudian atau 11 bulan kemudian, sampai ketemu dengan SPBU yang namanya Ramadan kembali pada bulan depan, tahun depan. Nah, ini menarik sekali untuk dikembangkan. Iya. Jadi dapat saya simpulkan, Ustaz, kalau begitu, bahwa di dalam bulan Syawal ini sesuai dengan nama Syawal itu sendiri yang artinya peningkatan. Peningkatan. Iya, jadi di dalam bulan Syawal ini hendaklah kita untuk meningkatkan tadabbur kita kepada Al-Quran, karena kita sudah melakukan tadarus Al-Quran di dalam bulan Ramadan, sehingga kita mencoba untuk memahami isi kandungan Al-Quran itu yang tidak pernah habis dan tidak pernah kering, sekalipun dia terus digali dan selalu relevan dengan kondisi umat. Apabila umat itu mampu mengembangkan pemahamannya yang baik terhadap Al-Quran, oleh karena itulah dari kesempatan yang sangat mulia ini, kita menghimbau kepada saudara-saudara kita, marilah kita galakkan pembacaan Al-Quran. Al-Quran bukan untuk jimat, Al-Quran bukan untuk hiasan, Al-Quran bukanlah diletakkan dan dipajang hanya sekedar itu, dan Al-Quran bukan untuk nakut-nakutin setan dalam pengertian kalau dipajang dia di ruang tamu tulisan ayat kursi setan akan takut, kan begitu ya. Al-Quran tidak diturunkan untuk itu, tetapi Al-Quran untuk dibaca dan diamalkan serta ditadabburi ayat-ayatnya, karena inilah yang akan mendatangkan ya kemukjizatan itu kepada orang-orang yang membacanya. Al-Quran memberikan kita ilmu pengetahuan yang begitu luas, sehingga tidaklah selayaknya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan kepada Al-Qur'an, ya, meninggalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin kita dapat mengatakan juga betapa ironisnya kalau sekiranya dalam keseharian kita dapat mengkhatamkan beberapa koran. Ya, koran ini selesai, koran ini selesai, koran ini selesai. Iya, tambah lagi tabloid, majalah, yang kesemua itu kadang-kadang beberapa kali dibolak-balik ya untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar telah tuntas dibaca. Ya, tetapi betapa sedikitnya pula orang yang membaca Al-Qur'an, sehingga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diabadikan di dalam surah Al-Furqan. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meninggalkan Al-Qur'an ini di belakang mereka. Nah, kejayaan umat Islam, para pendengar rahimakumullah, ada dalam Al-Qur'an, dan hanya dengan mentadabburilah ayat-ayat suci Al-Qur'an kita akan menjadi umat yang jaya. Oleh karena itu, ya, di dalam bulan Syawal ini, ya, makin meningkatlah upaya kita untuk pengkajian terhadap Al-Quran, karena itulah yang menjadi bekal kita yang telah kita dapatkan dalam pesantren Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan pemahaman yang luas untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran ini. Karena dengan mempelajari Al-Quran, kita akan mengerti bagaimana malaikat itu sebenarnya digambarkan Al-Quran. Begitu juga kutub samawi yang lain, dan ternyata adalah bahwa Al-Quran pelengkap daripada kutub samawi yang lainnya. Nah, di dalam Al-Quran kita diajarkan bagaimana seharusnya bersikap kepada para rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan dalam ayat ini wa qalu sami'na wa ata'na, bahwa ketundukan dan kepatuhan kita semata-mata hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada perintahnya, dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi segala bentuk larangan yang telah beliau nyatakan. Dan kemudian di akhir daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pernah melakukan dosa, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu pasti pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, dan dalam bulan Syawal ini kita semakin meningkatkan amal ibadah kita dan semakin mendalamlah pemahaman dan tadabbur kita terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an. Demikianlah yang dapat disampaikan dalam pertemuan ini. Insyaallah ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini pada Radio Republik Indonesia gelombang 94.3 bersama kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Saya Ardiansyah, bersama saya Ustaz Hanafi Ismet, Ustaz Safiyah dan Ustaz Perdana. Demikianlah aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.